Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya mengaktifkan gratis ongkir pada aplikasi situs jual beli, di mana persyaratannya harus foto sendiri sambil memegang KTP? Karena di sini keadaannya tidak darurat. Dan bagaimanakah sudah terlanjur mendaftar gratis ongkir tersebut? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Memang begitulah, terseret sedikit-sedikit pada yang haram hanya karena iming-iming dunia. Barakallahu fikum, berapa sih ongkos kirim? Nah, dan pertanyaannya, apakah cuma Shopee? Taib? Walaupun kita sebutnya barakallahu fikum tidak bicara tentang satu atau dua aplikasi, semua aplikasi. Hendaklah kita berhati-hati dari perkara yang haram. Kalau tidak darurat-darurat sama sekali, jangan kita menunjukkan atau kita memberikan selfie dengan foto diri sendiri dan sebagainya. Jangan. Apalagi hanya untuk main-main. Lebih-lebih lagi tentunya. Untuk hajat pun kata para ulama, hajah yang masa seperti KTP, paspor, memang harus pakai foto. Silakan. Selain itu, Rasulullah SAW menyatakan la'anallah al-musawwirin. Allah melaknat para pembikin gambar-gambar makhluk hidup. Asyadda adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras azabnya nanti yaumil qiyamah adalah para penggambar-penggambar makhluk hidup. Maka hati-hati dari masalah foto dan gambar-gambar seperti itu. Barakallahu fikum.